ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني فينا أعزكم الله. Kita masuk langsung kepada kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid, dan kita masih pada bab masalah cinta. Apa makna cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa makna ayat Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil selain Allah tandingan-tandingan yang mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Sudah dibahas kemarin makna mahabbah, makna cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ternyata tidak ada definisi yang lebih jelas daripada kalimat cinta itu sendiri. Sehingga para ulama biasanya menerangkan adalah konsekuensi-konsekuensinya, bukan definisinya. Ini konsekuensi cinta itu apa saja. Seperti apa yang dikatakan oleh Al-Junaid rahimahullah wa ghafara lahu ketika menceritakan tentang masalah cinta. Beliau menceritakan konsekuensi-konsekuensinya yang hampir-hampir tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali Rasulullah SAW. Ini cinta yang sempurna. Sehingga dia menangis dan pendengarnya pun menangis karena demikian tingginya konsekuensi cinta. Ikhwan ibn a'azakumullah, di antara konsekuensi cinta yang Allah gambarkan, Allah sebutkan dalam Quran surat Taubah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Allah berfirman, قل, katakan, perintah kepada Rasulnya, kepada Nabinya, untuk menyampaikan kepada seluruh kaum muslimin. قل, katakan, إن كان آباؤكم, kalau bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, yani istri-istri kalian atau suami-suami kalian, atau keluarga kalian, atau harta yang kalian sudah kumpulkan, atau perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, atau tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, kalau itu semua lebih dicintai oleh kalian daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, dari Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilih, dan jihad di jalannya, maka tunggulah. Tarabbasu hatta ya'ti Allahu bi'amrih, tunggulah sampai Allah mendatangkan urusannya, perintahnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, di sini dikatakan oleh Syekh Asy-Syarih, Amara Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an yatawa'ad. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk mengancam. Tawa'ada beda dengan wa'ada. Kalau wa'ada dengan tasydid di ain itu maknanya mengancam. Kalau tanpa tasydid maknanya berjanji. Tawa'ada man ahabba ahla. Diperintahkan rasulnya untuk mengancam orang-orang yang lebih mencintai keluarganya, lebih mencintai hartanya, lebih mencintai sanak familinya, perdagangannya, tempat tinggalnya, fa'atharaha, kemudian lebih mementingkan mereka atau sebagian mereka daripada mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dari amalan-amalan yang dicintai oleh Allah seperti hijrah dan jihad, maka diancam. Diperintahkan oleh Allah Rasulnya untuk mengancam. Fatarabbasu, tunggulah. Apa maknanya fatarabbasu, tunggulah? Kata Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, Tafsirul Azim, beliau menyatakan ai in kanat hadhihi al-asya, yakni kalau semua tadi yang disebut tadi, ahabba ilaikum, lebih dicintai oleh kalian daripada Allah dan Rasulnya, daripada jihad di jalannya, fatarabbasu ay intadhiru madza yahullu bikum min iqabih. Kata Ibnu Katsir, tunggulah adalah tunggulah apa yang akan ditimpakan oleh Allah atas kalian dari azabnya, dari bencana yang Allah akan timpakan dunia dan akhirat. Tunggu, fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin, tunggulah kami bersama kalian menunggu. Yani orang-orang beriman, karena dijanjikan dengan janji-janji baik, mereka menunggu. Menunggu kebaikan yang Allah janjikan. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, dan orang-orang yang lebih mencintai selain Allah, lebih mencintai selain Rasulnya, mereka juga menunggu. Menunggu ancaman yang akan datang pada mereka. Menunggu apa yang Allah ancamkan atas mereka dari azab, bencana, musibah, kesengsaraan, dunia dan akhirat. Fatarabbasu, inni ma'akum minal mutarabbusin, tunggulah, kita bersama kalian akan menunggu, sebagaimana disebut dalam ayat lain. Di sini Allah katakan, fantadhiru hatta ya'ti Allahu bi'amri, tunggulah sampai Allah datangkan urusannya, sampai Allah perintahkan dengan satu perintah, yakni perintah qadar, perintah qada wal qadar, perintah untuk memerintahkan kejadian demi kejadian, yakni iqab. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan lafadznya lafadz beliau dari hadis Abu Abdurrahman As-Sulami dari Ata Al-Khurasani dari Nafi' dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau menyatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, idha tabaya'tum bil'inah wa akhadtum adnab al-baqar وَرَضِيْتُ بِالزَّرْعِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ عَنْكُمْ حَتَّى تُرَاجِعُوا دِينِكُمْ أَوْ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ أَوْ كَمَا قَالَ فِي الرِّوَايَةِ. إخواني في دين عزكم الله, kalau di dalam ayat tadi dalam keadaan tidak disebut apa ancamannya, tidak disebut apa azab yang Allah akan timpakan, dan Allah hanya katakan tunggulah sampai datang masa Allah menimpakan pada kalian balasannya. Tapi dalam hadis ini disebut, kata Rasulullah, kalau kalian telah berjual beli dengan cara riba, dan kalian mengambil ekor-ekor sapi, ada dua makna dalam hal ini. Ada makna kalian ridha dengan peternakan-peternakan, dengan sapi-sapi kalian dan binatang ternak kalian. Ada makna yang kedua dari para ulama, maknanya adalah kalian mengambil cemeti, lecut, dan kemudian memimpin manusia dengan diktator, dengan kejam, dengan cemeti, dengan cambuk. Akhadtum adnab al-baqar, waradaitum bizzara, dan kalian ridha dengan ladang-ladang, sawah dan ladang. Kalau dilihat yang berikutnya, maka sepertinya wallahu ta'ala alam adalah makna yang pertama. Yani kalian ridha dengan peternakan dan ladang dan sawah kalian. wataraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, maka ancamannya adalah sallatallahu alaikum dhullan, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, kerendahan. Dhul, dhalil, rendah, hina, tertekan, terinjak-injak. Ini ancaman yang Rasulullah SAW sebutkan ancamannya. La yanzi'uhu, enggak akan dicabut kembali, enggak akan dihilangkan kembali kerendahan tadi dan kehinaan tadi. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali ke agama kalian, sampai kalian kembali kepada tauhid dan sunnah. Ikhwan fillah na'azakumullah, berarti ancaman dalam ayat tadi dan ancaman dalam hadis ini sama-sama ancamannya, dan sama-sama siapa yang diancam? Ancamannya adalah mengancam orang-orang yang lebih mencintai dunia daripada Allah dan Rasulnya. Hanya saja dalam ayat disebutkan secara rinci, saudara kamu, bapak kamu, anak kamu, keluarga kamu, perdagangan kamu, harta kamu, tempat tinggal kamu, dan di sini disebut tiga. Kalau kalian sudah lebih mementingkan harta dunia, jual beli dengan riba, ladang, sawah, peternakan, kalau itu lebih dicintai oleh kalian daripada jihad, wataraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, fatarabbasu, maka tunggulah. Ikhwan fillah na'azakumullah, saya katakan, saya tanya, apakah jihad satu-satunya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau salah satu dari sekian banyak syariat? Salah satu, salah satu dari sekian banyak syariat Allah Subhanahu wa taala disebutkan al-jihad, yang paling tingginya, yang dikatakan darwatus sanamil Islam, puncak tertingginya Islam adalah jihad. Amalan yang paling tinggi adalah jihad. Kalau sampai kalian meninggalkan jihad, apalagi meninggalkan yang lain-lainnya. Ikhwan fillah na'azakumullah, tentunya amalan jihad karena adalah amalan yang paling tinggi, maka Allah contohkan di sini sebagai satu konsekuensi cinta. Kalau cinta kepada Allah dan Rasulnya, pasti tidak akan meninggalkan jihad. Kalau lebih cinta dunia, maka mereka akan mencari-cari alasan untuk meninggalkan jihad. Karena mereka lebih cinta dunia, lebih cinta istrinya, lebih cinta keluarganya, lebih cinta anak-anaknya, lebih cinta rumahnya, lebih cinta hartanya, dan lebih cinta sanak familinya, maka dia akan mengatakan, ya Rasulullah, inna buyutana aurah, ya Rasulullah, rumah kami perlu dijaga, ya Rasulullah, kami sibuk dengan ini, sibuk dengan itu, kami tidak bisa berangkat jihad, mintakan ampun untuk kami. Innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minun. Kata Allah, sesungguhnya yang minta izin tadi, yang minta uzur untuk tidak jihad, padahal sehat walafiat, padahal mampu, mereka itu adalah orang-orang yang la yu'minu billahi wa rasulih, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, ini munafiqin. Wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun, hati mereka dipenuhi dengan keraguan, kata Allah. Wartabat qulubuhum, hati mereka memiliki raib, keraguan. Fahum fi raibihim yataraddadun, maka mereka dalam keraguannya terus-menerus bimbang, terus gelisah, terus dalam keadaan yataraddadun, iya enggak, iya enggak, apa ada apa enggak, jangan-jangan ada, jangan-jangan enggak ada, surga itu apa ada apa enggak, apakah janji-janji Allah itu betul atau tidak. Raib. Apakah orang yang memiliki keraguan dikatakan mukmin? Apakah orang yang ragu terhadap akhirat dikatakan mukmin dan cinta pada Allah? Allah sebutkan dengan kalimat la yu'minu billahi wal yaumil akhir. La yu'minu billahi wa rasulih. Tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir dan tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah sebutkan dengan tegas, wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun, ragu hati mereka dan mereka terus bimbang. Ikhwan fillah na'azakumullah, di ayat ini masalah jihad, di hadis ini masalah jihad, dan apa yang saya baca tadi ayatnya yasta'dzinuka juga masalah jihad, yang pura-pura punya uzur supaya tidak ikut jihad. Dan dikatakan mereka tidak beriman dan mereka memiliki raib dalam hatinya, keraguan. Berarti konsekuensi cinta, salah satunya saya katakan adalah jihad. dia rela untuk mengorbankan hartanya dan nyawanya fi sabilillah. Kenapa kok satu ini sebagai wakil? Karena kalau sudah rela mengorbankan harta dan nyawanya dalam jihad fi sabilillah, apalagi mengorbankan seekor kambing di Idul Adha, insyaallah mampu dia. Apalagi mengorbankan harta yang kecil untuk membantu sedekah fuqara wal masakin, insyaallah bisa dia. Karena jangankan itu, harta seluruhnya diberikan untuk Allah dan Rasulnya. Seperti kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, datang Umar menyerahkan separuh dari apa yang dia miliki. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Seperti itu pula. Berarti separuhnya. Datang Abu Bakar Siddiq menyerahkan seluruhnya. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku tidak tinggalkan kecuali Allah dan Rasulnya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, konsekuensi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia lebih mementingkan Allah dan Rasulnya. Qala, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, qul in kana aba'ukum, maka katakan pada mereka kaum muslimin, kalau bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, istri-istrinya, suami-suaminya, sanak familinya, hartanya, rumahnya atau perdagangannya yang ditakutkan kerugiannya, kalau itu semua lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, lebih dipentingkan daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah sampai datang adab Allah. Tunggulah sampai datang keputusan dari Allah. Kata Ibnu Katsir, iqabuh, balasan Allah SWT. Dan salah satu balasannya disebutkan dalam hadis tadi, yaitu dhullan sallatallah alaikum dhullan, akan dikuasakan atas kalian dhull, kehinaan dan kerendahan. La yanzi'uhu, enggak akan dicabut, enggak akan dihilangkan lagi kerendahannya. Kalau sudah dirasakan oleh kaum muslimin kehinaan dan kerendahan di zaman sekarang, berbeda dengan masa-masa lalu, berbeda dengan masa para sahabat dan tabi'in yang Allah muliakan, Allah berikan pada mereka kemenangan demi kemenangan sehingga mereka dalam keadaan jaya dan mulia. Ternyata semakin berkurang amal ibadah mereka, semakin berkurang bukti-bukti cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya, pada generasi-generasi berikutnya menurun pula. Apa yang Allah berikan dari kemuliaan tadi menurun. Semakin jauh dari agama semakin menurun, semakin jauh dari agama semakin menurun. Dan kita hari ini merasakan betapa mereka kaum muslimin dalam keadaan diinjak-injak oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrikin, dalam keadaan lemah, dalam keadaan zul. Tapi alhamdulillah, tidak seluruh kaum muslimin berada demikian. Masih ada di antara mereka yang Allah muliakan. Ikhwan fillah a'azakumullah, bagaimana kembali? Bagaimana kembali kepada kejayaan yang pernah Allah berikan, kemuliaan yang pernah Allah berikan? Tidak ada jalan lain kecuali apa yang diucapkan oleh Rasulullah, hatta tarji'u ila dinikum. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kenikmatan dunia, harta dan segala macam kenikmatan dunia itu sesungguhnya adalah fata morgana. Fata morgana yang kelihatannya nikmat tapi dia terputus. Nikmat sesaat hilang. Enggak ada apa-apanya, enggak ada pengaruhnya, dan sama sekali tidak bisa dinilai ketika kita sudah mati menghadap Allah, kita ingat kemarin tuh dunia enggak ada apa-apanya. Kenikmatan yang dirasakan betul-betul fata morgana, kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a, seperti sarab fata morgana biqi'an yang dalam keadaan dilihat oleh orang yang haus sepertinya air, dikejar-kejar tapi ternyata tidak ada apa-apa. Maka manusia-manusia yang lebih cinta dunia, mereka mengejar-ngejar dunia padahal mengejar-ngejar fata morgana, kosong, enggak ada apa-apanya. Dia kejar sampai hidup dia pagi siang malam untuk cari dunia, urusannya dunia dan dunia, dia cinta betul-betul dunia. Jihad nanti dulu, saya sibuk dengan dunia. Diajak untuk ngaji nanti dulu, saya sibuk dengan dunia. Diajak untuk baca Quran nanti, saya ada urusan dengan ini, masalah dagang. Selalu demikian, semua perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulnya, dia kalahkan dengan dunia. Ternyata begitu mati, apa nilainya dunia? Dia enggak dapat apa-apa dan sesaat. Berapa kamu hidup di dunia, berapa lama? Dia ingat-ingat paling sesaat di siang hari. Sa'atan min nahar. Sepertinya sesaat di siang hari terus hilang. Karena memang betapa sedikitnya dunia dibandingkan dengan akhirat yang kekal. Maka mereka tidak merasakan waktu itu. Setelah dia mencapai akhirat, mereka tidak merasakan dunia kecuali tidak ada apa-apanya. Dan sama sekali seperti Fata Morgana, kosong. Maka kata seorang penyair, mengatakan, ya man yu'addu al-khairu fi na'ma'ih. Wahai orang yang menganggap kebaikan itu pada kenikmatan dunia. Ketahuilah, inna tana'um bid dunya tisarabu. Sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan dunia atau bernikmat-nikmat dunia dengan dunia itu adalah Fata Morgana. Fasmu bidinika. Maka raihlah kemuliaan dengan agamamu. Bukan dengan kenikmatan dunia. Raihlah kemuliaan, ketinggian bidinika dengan agamamu. Taitafuza biqurbil ilah. Agar engkau dekat dengan Allah SWT. Fa innal qurba lil ilahi sawabu. Karena sesungguhnya dekat dengan Allah, itulah kebenaran yang hakiki. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, yang namanya cinta adalah dia lebih mementingkan Allah dan Rasulnya. Ini bukan definisi, tapi konsekuensi. Yang namanya cinta, konsekuensinya adalah dia harus mementingkan Allah dan Rasulnya dan mementingkan syariat Allah dari seluruh dunia ini. Fala budda min ithari ma ahabbahu Allah. Maka harus lebih mementingkan apa yang Allah cintai dari hambanya. Wa aradahu, dan apa yang Allah kehendaki dari hambanya, itu harus dipentingkan. Apa yang Allah maukan, apa yang Allah sukai, itu yang dipentingkan. Ala man yuhibbuhul abdu wa yuriduh, di atas apa yang disukai oleh hamba dan dikehendaki oleh hamba. Ini kehendak saya, keinginan saya, kemauan saya. Ini kemauan Allah, kehendak Allah, kecintaan Allah. Mana yang lebih dipentingkan? Seorang mukmin yang memiliki mahabbah, cinta kepada Allah, dia akan mementingkan kepentingan yang diperintahkan oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah, dan dia kalahkan keinginan-keinginan pribadinya. Fayuhibbu ma yuhibbuhu Allah. Dia akan mencintai, juga mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan mencintai amalan-amalan yang disukai oleh Allah. Konsekuensi cinta. Wa yubghid ma yubghiduh, dan juga membenci apa yang dibenci oleh Allah, membenci siapa yang dibenci oleh Allah, membenci orang kafir, orang musyrik, membenci orang-orang yang sesat, yang menentang Allah, dan membenci amalan-amalan jeleknya, amalan-amalan kufurnya dan kesyirikannya. Wa yuwali fihi wa yu'adi fihi, berarti berwala loyalnya diberikan di jalan Allah. Wa yu'adi, dan memusuhi juga di jalan Allah. Memusuhi siapa yang Allah perintahkan untuk dimusuhi, dan mencintai siapa yang Allah perintahkan untuk dicintai. Wa yutabi'u rasulahu kama taqaddam fi ayatil mihnah, dan mengikuti sunnah-sunnah rasulnya sebagaimana telah lewat dari ayatul mihnah. Apa ayatul mihnah? Apa itu ayatul mihnah? Anta qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu ayatul mihnah, yani mengikuti rasulnya sebagai konsekuensi cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan pada mereka, kalau mereka mencintai Allah maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Rasulullah diperintahkan untuk berbicara seperti itu. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Berarti di antara konsekuensi cinta disebutkan jihad fisabilillah. Dan konsekuensi cinta juga adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mementingkan sunnah dari semua yang disebut tadi. Aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha. Itu semua harus dikalahkan dengan sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan jihad fisabilillah. Itu ayatul mihnah, ayat ujian. Siapa yang cintanya sungguh-sungguh kepada Allah, maka harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalil berikutnya dalam masalah cinta adalah riwayat dari Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang kalian hingga aku, ini Rasulullah sallallahu lebih dicintainya lebih daripada anaknya, lebih daripada bapaknya, lebih daripada manusia seluruhnya. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani tidak ada atau tidak dikatakan beriman sampai aku, kata Rasulullah, sampai aku lebih dicintainya, lebih daripada anaknya, lebih daripada bapaknya, dan lebih daripada seluruh manusia. Dan tentunya disebutkan bapak dan anak karena biasanya orang yang paling dicintainya imma bapak kepada anaknya atau anak kepada bapaknya. Maka disebutkan dua, dan kemudian disebutkan secara umum wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Kalau dikatakan harus lebih daripada bapaknya, apalagi paman-pamannya. Kalau lebih daripada anaknya, apalagi ponakan-ponakannya. Kalau lebih daripada seluruh manusia, tupulan dan alan, maka manusia-manusia yang tidak ada hubungan kerabat apalagi. Begitu. Berarti khani fidina azakumullah, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ini menunjukkan konsekuensi pula bahwa yang namanya cinta kepada Rasulullah adalah harus lebih mementingkannya di atas seluruh manusia. Dan kalimat la yu'minu, tidak beriman salah seorang kalian, maknanya adalah ai iman al wajib, tidak beriman dengan iman yang semestinya. Iman al wajib adalah iman yang semestinya. Al iman al wajib, yang kalau tidak seperti ini dosa. Begitu. Ini namanya iman al wajib, iman yang seharusnya. Berarti la yu'minu ahadukum adalah tidak beriman dengan keimanan yang semestinya. Wal murad kamaluhu, yang dimaksudkan adalah yang semestinya adalah yang sempurna. Hatta yakunur rasul ahabba ila al-abdi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, hingga dijadikannya rasul sebagai yang paling dicintai, lebih daripada anaknya, lebih daripada bapaknya, dan lebih daripada seluruh manusia. Bal wa la yahsul hadzal kamal illa bi an yakuna ar-rasul ahabba ilayhi min nafsihi, bahkan tidak akan sempurna keimanan tadi kecuali menjadikan Rasulullah lebih dicintainya daripada dirinya sendiri. Jadi bukan hanya lebih daripada anaknya, lebih daripada bapaknya, bahkan lebih daripada dirinya sendiri. Orang yang mengaku cinta pada pasangannya sampai ucapannya diucapkan berkali-kali setiap hari, tetapi ketika giliran akan tertimpa mara bahaya akan mendapatkan atau membahayakan dirinya dan pasangannya, istrinya atau suaminya, mulai muncul aslinya, saya yang penting selamat. Kalau saya menolong istri saya akan mati. Kalau saya tidak tolong, saya selamat tapi istri saya mati. Lebih baik istri saya yang mati daripada saya. Muncul aslinya. Ternyata dia lebih cinta daripada dirinya sendiri. Daripada pada orang yang selalu dikatakan aku cinta pada kamu dan aku cinta pada kamu. Ternyata dia lebih mencintai dirinya sendiri. Sedangkan dalam masalah cinta kepada Allah dan Rasulnya, harus dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada dirinya sekalipun. Makanya contohnya selalu jihad. Karena jihad mengorbankan nyawa, mengorbankan dirinya. Saya mati pun rela untuk Allah dan Rasulnya. Ini khani fidina azakumullah, puncak kecintaan, puncaknya keimanan, bahwasannya dia berjihad fisabilillah dan dia mengorbankan dirinya. Bala yahsul hadzal kamal illa bi an yakuna ar-rasul ahabba ilaihi min nafsihi, bahkan tidak akan sempurna kecintaan seseorang kepada Allah dan Rasulnya sampai dia mencintai Rasulullah lebih daripada dirinya sendiri. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Kata Umar, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai lebih dari siapapun kecuali dari diriku sendiri." Dikecualikan. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Walladhi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Kata Nabi, "Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak sampai engkau mencintai aku lebih daripada dirimu sendiri." Umar bin Khattab ditegur oleh Rasulullah karena kalimatnya ada kekecualian, menyatakan aku mencintai engkau ya Rasulullah lebih dari siapapun kecuali dari diriku sendiri. Kata Nabi, tidak bisa sampai engkau mencintai aku lebih daripada dirimu sendiri. Itu baru sempurna. Maka kata Umar, "Fa innakal an ahabba ilayya min nafsi." Engkau sekarang wahai Rasulullah lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Nabi mengatakan, "Al-an ya Umar." Sekarang wahai Umar. Sekarang baru benar. Sekarang baru tepat kalimatnya. Aku mencintai engkau lebih dari siapapun termasuk daripada diriku sendiri. Ini khani bin na'azakumullah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Kitabul Iman wan Nudur. Bab kaifa kana yaminun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi bersumpah, "Walladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku ada di tangannya." Yani demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. "Tidak sampai engkau mencintai aku lebih daripada dirimu sendiri." Maka ikhwan ibn na'azakumullah, inilah yang menyebabkan para sahabat di dalam perang Uhud rela menjadi tameng Rasulullah. Lebih baik saya dulu yang mati daripada Rasulullah. Sehingga mereka menjadi tameng hidup Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW terkena batu di pipinya, terluka dan patah giginya, terjatuh dalam satu tempat yang rendah seperti belumbang, maka para sahabat melindunginya. Seluruh panah dan tombak mengarah kepada Rasulullah. Seluruh panah dan tombak dan seluruh senjata mereka, batu-batu mereka mengarah kepada Rasulullah. Tetapi alhamdulillah, Allah ciptakan manusia-manusia yang lebih cinta kepada Nabi daripada dirinya sendiri. Seperti Abu Dujana radhiyallahu ta'ala anhu, yang dia luka seluruh tubuhnya karena dia menghalangi Rasulullah SAW dari panah-panah musuh dan dari tombak-tombak musuh. Biarkan dirinya yang kena daripada Rasulullah. Ini adalah al-mahabbah. Ini yang dikatakan ahabba ilaihi, lebih disukainya, min kulli syai' wa minan nasi ajma'in, lebih di atas segala sesuatu dan lebih di atas seluruh manusia. Faman qala. Kemudian ada pembahasan tentang kalimat tadi, bahwa maknanya la yu'minu, tidak beriman salah seorang kalian. Maknanya adalah tidak beriman dengan keimanan yang wajib, yaitu kesempurnaan iman. Berarti maknanya seakan-akan tidak sempurna iman kalian sampai aku menjadi yang paling dicintainya lebih daripada anaknya, bapaknya dan seluruh manusia. Ini ada yang bertanya, apa maksudnya kesempurnaan tadi? Tidak sempurna, tidak sempurna itu. Faman qala innal manfiyyi huwal kamal. Kalau yang dinafikan itu adalah kesempurnaan iman, maka perlu dirinci. Fa in aradal kamal al wajib alladhi yudhammu tariku wa yu'arrad lil 'uqubah faqad sadaq. Kalau yang dimaksud adalah kesempurnaan yang wajib, kesempurnaan yang harus, yang akan dicerca orang yang meninggalkannya, akan diancam dengan ancaman azab orang yang meninggalkannya, maka faqad sadaq, maka itu benar. Itu tafsir yang benar. Tetapi in aradal manfiil kamalal mustahab, tetapi kalau yang dimaksud kesempurnaan tadi adalah kesempurnaan yang sifatnya anjuran, kesempurnaan yang tidak harus, maka hadza lam yaqa qat fi kalamillah, maka ini tidak pernah terjadi dalam ucapan Allah, tidak pernah disebut dalam ucapan Rasulullah, yakni tidak ada dalilnya sama sekali. Demikian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mafhum? Kalau kurang paham saya terangkan. Bahwa yang namanya kesempurnaan, ada kesempurnaan yang harus, ada kesempurnaan yang tidak harus. Tetapi anjuran sifat. Satu amalan ibadah misalnya, salat. Ketika dia mengerjakan dengan tidak sempurna, ada kurang ini dan kurang itu. Kalau sesuatu itu sesuatu yang tidak wajib, tapi mustahab saja, bagaimana salatnya, sah atau tidak sah? Sah salatnya. Sempurna atau tidak sempurna? Kurang sempurna. Karena ditinggalkan al-mustahabbat, al-mustahabbat, yang anjuran-anjurannya ditinggalkan. Sehingga salatnya sebagian sempurna, dan dia dalam keadaan tidak batal salatnya, salatnya tetap sah. Walaupun dikatakan kurang sempurna, karena al-mustahabbat ditinggalkan. Apakah dia kena dosa? Tidak kena dosa, karena yang ditinggalkan adalah mustahabat. Tapi sekarang ada kewajiban-kewajiban dalam sholat. Al-wajibat. Ada arkan, ada rukun-rukun. Ketika dia meninggalkan kewajiban-kewajiban dalam sholat, suatu yang diperintahkan, dia tinggalkan. Dosa gak dia orang yang sholat tadi? Dosa. Yuzam, tercela dan terancam dosa. Salatnya sah atau tidak sah? Kalau dia dalam keadaan rukun-rukunnya tetap sempurna, ini rukun-rukunnya tetap ada, maka salatnya tetap sah. Seperti orang yang tidak berdoa di akhir tasyahudnya dengan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Karena sebagian pendapat ulama itu adalah wajib, tapi bukan rukun begitu. Kalau ditinggalkan, dia kenapa tidak melaksanakan perintah Nabi? Dosa dia atau terancam dosa. Tetapi sholat tetap sah karena itu bukan rukun. Maka ini namanya kesempurnaan yang harus, ini kesempurnaan yang mustahab. Baik, sekarang kita kembali kepada hadis. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian sampai Rasulullah menjadi yang paling dicintainya, lebih daripada bapaknya, lebih daripada anaknya, dan lebih daripada seluruh manusia. Kata para ulama, maknanya adalah tidak sempurna iman kalian. Apakah yang dimaksud kesempurnaan, kesempurnaan yang wajib atau kesempurnaan yang mustahab ini? Kalau menyatakan kesempurnaan yang wajib, yang harus, kalau tidak dosa, maka itu benar. Tetapi kalau mengatakan mustahab, itu kesempurnaan yang tidak harus. Kalau dikerjakan ya sempurna, gak dikerjakan gak apa-apa. Gak bisa. Itu tidak ada dalilnya sama sekali. Karena mencintai Rasulullah lebih daripada dirinya, itu wajib hukumnya. Mafhum? Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kalau kita lihat dalam bentuk diagram misalnya, berarti gambarnya pertama yang harus, ini yang wajib, kalau tidak dosa. Kemudian ada lagi yang di bawahnya, yang merupakan usul, kalau tidak dikerjakan kafir. Ada lagi di atasnya, di luar sini, kesempurnaan yang mustahabbah, yang anjuran-anjuran untuk lebih sempurna. Kalau ini yang ditinggalkan yang mustahabbah, apakah dia terancam dosa? Tidak terancam dosa. Tapi apakah dikatakan imannya sempurna? Kurang sempurna imannya. Kemudian dia mengerjakan yang dosa, larangan-larangan, atau meninggalkan yang wajib-wajib. Dosa gak dia? Dia dosa. Tapi apakah dia kafir? Dia tidak kafir. Tapi imannya tidak sempurna. Karena meninggalkan kewajiban-kewajiban. Dia dosa, terancam-terancam dosa, tetapi dia tidak kafir. Masih ada aslul iman. Asl al-iman. Sekarang masalah cinta kepada Rasul tadi, di mana letaknya? Mustahab atau harus? Harus. Cinta kepada Rasulullah wajib. Kalau tidak cinta, dia dalam keadaan dosa, terancam dosa. Kalau lebih mementingkan selain Rasul. Kalau sudah sama sekali tidak cinta kepada Rasul, maka dia kafir, keluar. Tapi kalau cinta, tetapi kalah, kadang-kadang kalah dengan istrinya, kalah dengan anaknya, kalah dengan fulan, dosa dia. Karena kesempurnaan iman harus lebih mementingkan Rasul di atas seluruhnya, di atas siapapun. Maka di sini ada kritikan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau rincian supaya lebih jelas. Apa yang dimaksud tidak sempurna tadi? Kalau tidak sempurna itu adalah tidak sempurna dalam artian kesempurnaan yang wajib, maka betul. Tetapi kalau maksudnya tidak sempurna dengan kesempurnaan yang mustahab, maka ini tidak tepat, tidak ada dalilnya dalam Quran, dalam sunnah. فَمَنْ دَعَى مَحَبَّةَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَسَلَّمْ. Maka barang siapa yang mengaku-ngaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biduni mutaba'atihi, tanpa mengikuti beliau, tanpa mengikuti sunnah-sunnahnya, dan tanpa mengutamakan ucapannya di atas ucapan orang lain, maka dia dusta. Dia dusta mengatakan cinta kepada Nabi. Karena konsekuensinya cinta kepada Nabi adalah mengikuti sunnah-sunnahnya dan mengutamakan ucapannya, mementingkan ucapannya di atas ucapan siapapun. Dan ini berarti mirip, orang yang berdusta ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 47. Wa yaquluna amanna billah wa birrasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalika wa ma ulaika bil mu'minin. Yaqulun, mereka berkata, amanna, kami beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa ata'na, dan kami taat. Thumma yatawalla, kemudian sekelompok mereka berpaling. Sekelompok dari mereka berpaling. Setelah itu. Wa ma ulaika bil mu'minin. Berarti mereka itu bukan orang-orang mukmin. Berarti dusta. Ucapannya ketika datang dusta. Seperti ucapannya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik di zaman Rasulullah. Dia menyatakan di depan Rasulullah dan para sahabatnya, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah dan engkau adalah Rasulullah. Tetapi kenyataannya, dia dalam keadaan tidak mengikuti Rasulullah, di belakang Rasul justru menentangnya, mencercanya. Fama ulaika bil mu'minin, maka mereka bukanlah orang-orang beriman. Fanafal iman amman tawalla an ta'atir Rasul. Maka di ayat ini ditiadakan keimanan dari orang-orang yang berpaling, yang tidak mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lakin kullu muslim yakunu muhibban. Tetapi setiap muslim mesti punya cinta itu. Mesti, otomatis dia punya cinta itu. Selama dia bukan munafikun khalisan, bukan munafik murni, dia pasti punya cinta kepada Allah. Biqadri ma ma'ahu minal Islam, sesuai dengan kadar keislamannya. Keislamannya baik, taat, maka berarti kecintaannya tinggi. Kalau keislamannya ala harfin, di ujungnya saja, sekedarnya saja, yang penting muslimlah. Salatnya sekedarnya, puasa sekedarnya, maka ya segitu cintanya. Kata Syekhul Islam bahwasanya kadar kecintaan seorang muslim tadi sesuai dengan praktik keislaman yang dia lakukan. Wa kullu muslimin la budda an yakuna mu'minan, dan setiap muslim mesti dia dalam keadaan punya iman. Wa in lam yakun mu'minan al-iman al-mutlaq, walaupun dia tidak beriman dengan keimanan yang sempurna, tapi mesti punya aslul iman, intinya keimanan. Selama tidak kafir berarti punya keimanan. Lianna dhalika la yahsul illa al-khawas li khawasil mu'minin. Lianna dhalika la yahsul, karena iman yang sempurna tadi tidak akan terjadi, tidak akan ada kecuali pada khawasil mu'minin, kecuali pada orang-orang istimewa, para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in. Mereka lah yang memiliki keimanan-keimanan yang hebat, dan yang paling sempurnanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwani fillah na'azakumullah, walaupun dikatakan la yu'minu, la yu'minu atau wa ma ulaika bil mu'minin, jangan kita terbawa dengan khawarij. Jangan salah paham. Jangan terus mengatakan bukan mukmin berarti kafir, bukan mukmin berarti dia musyrik. Bukan demikian. Tidak seperti matematik. Kalau tidak beriman berarti kafir, tidak kafir berarti beriman, enggak begini. Tetapi dikatakan di sini, walaupun dikatakan wama ulaika bil mu'minin, dan mereka bukanlah orang-orang beriman, artinya bukan orang-orang beriman dengan keimanan yang semestinya, keimanan yang wajib, yang seharusnya. Berarti kalaupun punya iman, iman yang kroak-kroak, iman yang enggak sempurna, iman yang banyak kekurangannya, iman yang daif, lemah, tetapi tetap dalam keadaan dia mukmin, punya iman, maka dia bukan kafir. Tetapi kalau sudah dia melakukan hal-hal yang kufur, yang mengeluarkan dari Islam, maka berarti barulah dikatakan dia kafir, keluar dari Islam dan tidak memiliki keimanannya lagi. Maka ikhwan ibn na'azakumullah, di sini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tentang masalah ini, agar berhati-hati dari ayat-ayat ancaman tadi. Ayat-ayat tadi ayat-ayat ancaman. Dan hadis-hadis tadi juga hadis ancaman. Yang ancaman itu biarkan dia dalam keadaan mengerikan. Biar. Biar orang itu takut. Tidak beriman, dia akan terus berupaya supaya beriman. Kan begitu. Tetapi ketika menghukumi orang per orang secara ta'yin, jangan mudah-mudahnya mengatakan kafir, kafir, kafir. Tidak sholat kafir, tidak puasa kafir. Khonifidina azakumullah. Kalau itu adalah sesuatu yang sudah ada nas, dan dalam keadaan dipahami oleh para ulama bahwa itu adalah kafir keluar dari Islam, maka kita katakan seperti apa yang dikatakan oleh para ulama, seperti yang tersebut dalam Quran dan Sunnah. Tetapi kalau dalam keadaan ayat-ayat ancaman seperti tadi, jangan disamakan ketika menta'yin seseorang. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Ammatun nas idza aslamu ba'da kufr aw wulidu 'ala al-islam wa iltazamu syara'i'ihi kanu min ahli tha'ah lillahi wa rasulih fahum muslimun." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kebanyakan manusia jika mereka sudah masuk Islam dari kekafirannya, sudah masuk Islam dari Nasrani, dari Yahudi, atau dari musyrikin, sudah masuk Islam. Dari Buddha dan Hindu, sudah masuk Islam. Atau orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam, yakni anak-anaknya muslimin, yang besar dalam keadaan muslim. وَتَزَمُوا شَرَائِعِهِ, dan dia mengikuti syariat Islam. Ikut sholat, ikut puasa, bersama muslimin. Wa kanu min ahli ta'ati lillahi wa rasulih, dan dia dalam keadaan taat, orang-orang yang taat dengan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Fahum muslimun, maka mereka adalah muslimun, mereka adalah orang-orang Islam. Wa ma'hum imanun mujmal, dan mereka adalah orang yang memiliki keimanan global. Inti keimanan mereka punya, karena mereka lahir dalam keadaan muslimin dan ikut sholat bersama muslimin, berpuasa bersama muslimin, maka dia muslim. Walaupun mujmal Islam secara global atau memiliki iman secara inti keimanan. Lakin dukhulu haqiqatil iman, tetapi untuk masalah hakikat keimanan, yakni keimanan yang sempurna, untuk masuk ke dalam hati mereka, yahsulu syai'an fa syai'an, akan masuk dalam hati mereka sedikit demi sedikit. Ada yang bertambah, ada yang justru berkurang. Demikian keadaannya. Yahsul syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Maka ketika ada seseorang masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baca Al-Fatihah enggak bisa. Al-Kamdu, gak bisa. Sholat, ikut ruku, ikut sujud, bacaannya nol, gak bisa sama sekali. Dia muslim apa kafir? Muslim. Loh, tapi dia jangan-jangan ikut-ikutan saja urusan hati, urusan Allah SWT. Dia muslim. Dan ikutnya dia untuk ruku dan sujud walaupun tidak baca apa-apa, itu menunjukkan kalau dia adalah seorang yang taat. Berarti punya iman. sekedar dari situ. Kalau dia semangat mempelajari, semangat untuk memahami, semangat untuk mengerti bacaan demi bacaan, dan menyempurnakan sholatnya, dan terus menambah dengan ibadah-ibadah berikutnya, berarti imannya bertambah. Berarti orang ini memiliki hakikatul iman, memiliki keimanan yang menonjol. Semakin sempurna keimanannya, dia semakin sempurna pula amal ibadahnya, keikhlasannya. Berarti yahsul syai'an fa syai'an. Demikian pula orang yang kebetulan Islam. Siapa yang kebetulan Islam? Orang yang dikatakan oleh Syekhul Islam, wulidu alal Islam. Terlahir di keluarga Muslim, maka kebetulan Islam. Tapi sekolahnya bukan sekolah Islam, SMP-nya bukan SMP Islam, SMA-nya bukan SMA Islam, sekolahnya tingginya juga bukan sekolah Islam. Nggak kenal Islam apapun, kecuali kayaknya bapak tuh sholat. Kayak gini sholatnya, maka saya ikut. Muslim atau bukan Muslim? Muslim. Jangan dikafirkan orang yang seperti ini. Dia dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa sejak lahir, taunya, oh Muslimin itu sholat, ya sholat. Nggak pernah mempelajari sholat bagaimana. Tetapi kita katakan bahwa dia dalam keadaan sangat-sangat lemah imannya, dan dia dalam keadaan bodoh. Apa itu iman? Sehingga orang-orang Arab Badui ketika masuk Islam, dikatakan oleh Allah, jangan kalian ucapkan kami beriman. Qulu aslamna. Katakanlah kami masuk Islam saja. Jangan bilang beriman. Ketika qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ketika orang-orang Arab Badui, orang-orang bodoh dari Badui masuk Islam, mengatakan kami beriman, Allah tegur, jangan kalian katakan kami beriman. Kalian belum beriman, tapi ucapkanlah kami masuk Islam. Kenapa dikatakan belum beriman? Karena dia belum membuktikan perintah-perintah Allah bagaimana keadaannya. Maka belum beriman adalah belum beriman dengan keimanan yang semestinya. Kalau inti keimanan karena dia sudah mau masuk Islam, itu sudah ada berarti. Inti dari keimanan itu artinya tidak kafir dia, Muslim dia. Kemudian kata Syekhul Islam selanjutnya, fahum muslimun, mereka orang-orang muslim yang memiliki keimanan yang global. Lakin dukhulu haqiqatil iman, tetapi masuknya hakikat keimanan dalam hati mereka akan didapat sedikit demi sedikit. In a'tahumullahu dhalik, kalau Allah memberikan pada mereka. Kalau sebaliknya, Allah tidak berikan pada mereka, wa illa fakathirun minan nas la yasiluna ila al-yaqin wala ila al-jihad. Dan orang-orang yang sebagian besar dari kalangan muslimin, la yasiluna ilal yaqin, belum mencapai kepada keyakinan yang sempurna, belum. Wala ilal jihad, dan belum pula mencapai tingkatan jihad fi sabilillah. Yani belum tingkatannya untuk mengorbankan nyawanya di jalan Allah. Belum sampai ke sana. Berarti lemah imannya. Orang yang seperti ini kata Syekhul Islam, lau syukiku la syakku. Orang yang seperti ini kalau dibikin ragu, dia akan ragu. Artinya kalau kena syubhat, dia akan terbawa. Ini orang-orang yang kebetulan Islam tadi, terus tidak pernah diajari apa itu Islam. Kebetulan dia lahir di kalangan muslimin dan enggak pernah belajar Islam. Tiba-tiba datang seorang kafir, anti sunnah alias ingkar sunnah. Orang kafir ingkar sunnah. Tidak sholat mereka, tidak puasa mereka. Berarti jelas-jelas kafir karena tidak percaya kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Datang ke orang-orang yang kayak gini nih, dibisikkan padanya, kamu yakin bahwa hadis ini benar? Ya yakin. Kenapa kok yakin padahal hadis ini dicatat sudah sekian ratus tahun setelah Rasul wafat? Kan mungkin salah, mungkin keliru. Jangan-jangan, dibikin tashkik, dibikin ragu. Kemakan. Kemakan dengan mudah. 1, 2, 3, 4 orang, 5 orang masuk kepada ajaran ingkar sunnah, tidak lagi mau sholat. Untuk apa kamu sujud rukuk nyembah tembok? Untuk apa? Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, kata dia. Astagfirullahaladzim. Kafir sekafir-kafirnya. Bukan hanya mencerca kaum muslimin, tapi mencerca ibadah sholat. Dikatakan nyembah tembok, dikatakan buang waktu. Bayangkan. Ini kata Syekhul Islam, lau syukiku, la syakku. Kalau dibikin ragu, niscaya akan terbawa. Kalau dia difitnah dengan syubhat-syubhat, niscaya tak akan termakan. Lau umiru bil jihadi lama jahadu. Dan kalau diajak jihad, niscaya tidak akan mau jihad. Saya meninggalkan keluarga saya untuk perang, enggak. Jawabannya begitu. Orang awam yang sama sekali tidak mengerti apa-apa tentang iman. Ini khawani bin na'azakumullah yang dikatakan oleh Syekhul Islam. Id laisa indahum min ilmil yaqin ma yadra'ur raib. Karena mereka tidak memiliki ilmu yang yakin yang bisa mengalahkan keraguan hatinya. Wala indahum min quwwatil hub. Dan mereka juga tidak memiliki kecintaan yang kuat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kemudian dia bisa atau mampu mengutamakan Allah dan Rasulnya di atas keluarganya dan hartanya. Belum. Belum punya itu. Fahaulai in'uqufu minal mihnah wa matu dakhlal jannah. Orang-orang yang seperti ini, kalau dimaafkan oleh Allah dari ujiannya atau dimaafkan dari ujian, yakni dimaafkan oleh Allah, wa matu dan kemudian mati, dakhalu al-jannah. Niscaya mereka akan masuk surga. Ini muslimin, artinya harapan masuk surga masih ada karena mereka adalah masih memiliki inti keimanan. Wa in yabtulu biman yadkhul alaihim syubhat tujibu raibihim. Kalau mereka ternyata terbawa fitnah, bencana, syubhat-syubhat dan kemudian membuat mereka jadi ragu, fa in lam yan'amullah alaihim bima yuzilu raib. Kalau saja tidak Allah beri nikmat mereka untuk menghilangkan kembali keraguannya, maka dia niscaya wa illa saru murtabin. Kalau tidak, niscaya dia menjadi murtabin. Wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Hati mereka ragu dan terus bimbang. Inilah munafikin. Jadi kalau dia kena syubhat, terfitnah, jadi munafikin. Hatinya ragu, mulutnya amanna. Wa intaqalu ila naw'in minan nifaq, dan berpindah kepada kemunafikan. Intaha. Wallahu ta'ala alam. Assalamu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.